Inilah tingkatan ketiga dari model desain adalah man aksar tadlis walam yahtaj ala imma bi syai'in min hadithihi illa ma sarrahu bis sama'. Martabat ketiga adalah yang aksara min tadlis, banyak berbuat tadlis sehingga falam yahtaj ala imma bisyai min hadithim, bersikap para imam tidak berhujjah dengan hadis mereka, illa ma sarrahu fi bisama, ketika mereka sarrahu bisama, tegas melihatkan dengan sama, sami'tu atau haddatsani atau misalnya. Bahkan wa minhum man radda hadithahum mutlaqa. Kalau saya kira cukup dari sebelum itu, dari awal aja. Ini para ulama tidak menerima hadis mereka kecuali kalau sarahu bihi bisama. Seperti siapa? Seperti Abu Zubair. Abu Zubair, rawi an Jabir dalam Sahih Muslim sering kita lewati, Abu Zubair. Muhammad bin Muslim al-Makki. Sama namanya dengan Zuhri. Muhammad bin Muslim, tapi Zuhri Anzal. Zuhri Anzal di bawah tabakatnya. Ini Abu Zubair an Jabir, sering dalam Sahih Muslim ada. Abu Zubair tabi'i. Boleh model dis. Ya, kalau dalam Sahih Muslim harus sarah habis sama. Iya, kalau dalam Sahih Muslim sekali lagi jangan mempermasalahkan karena Sahih Muslim telah menyaring hadisnya. Kita dapat sering dalam Sahih Muslim beliau ya, dengan an dari Jabir. Abu Zubair Muhammad bin Muslim al-Makki. Yang keempat manittafaqa ala immatu ala annahu la yuhtajju bi syai' min ahadithihim ila bima sarrahu bihi bisama' li kasrati tadlisihim anid du'afa wal majhudin. Nah, yang keempat adalah kelompok mudalisin yang sepakat para a'immah tidak berhujjah dengan satupun dari mereka. Muttafaqa a'immah al-anhu la yahtaju bi syai' min hadithihim illa bima sarrahu fi bisama'. Sepakat para ulama tidak mengambil, tidak menerima, tidak berhujjah dengan sedikitpun dengan hadis-hadis mereka kecuali kalau mereka sarrahu bisama. Kenapa? Kelompok keempat ini, kenapa sepakat para ulama demikian? Likasrati tadlisihim anid du'afa wal majhurin. Iya. Karena mereka banyak melakukan tadlis dari du'afa wal majhurin. Misal, Baqiyah Ibnul Walid. Misal Baqiyah Ibnul Walid. Baqiyah Ibnul Walid di sebagian ya, nanti mungkin antum dapatkan di kitab-kitab mustalah dikatakan sebagian a'immah ahadith Baqiyah gairu naqiyah fakun minha ala taqiyah. Saya lupa tapi saya ingat pada ulama kita ahadith Baqiyah gairu naqiyah. Hadis-hadis Baqiyah Ibn Walid itu gairu naqiyah, tidak bersih. Karena beliau sering tadlis dan du'afa wal majhulin. Sehingga fakun minha ala taqiyah. Hadis Baqiyah gairu naqiyah. Fakun minha ala taqiyah. Hadis-hadis Baqiyah itu tidak bersih, tidak naqiyah. Sehingga engkau hendaknya benar-benar taqiyah, yakni hati-hati. Hati-hati di dalam menerima hadisnya. Karena beliau mudallis, ya, mudallis anid du'afa wal majhudi. Hadis Baqiyah gairu naqiyah fakun minha ala taqiyah. Yang kelima adalah kelompok mereka mudallisun man du'ifa bi amrin akhar siwa tadlis. Iya. Yang kelima itu dia sudah didhaifkan riwayatnya. Riwayatnya sudah dianggap lemah. Iya, dengan sebab perkara lain selain tadlis yang dilakukannya. Ini double. Dia mudallis juga dia dhaif. Itu maksudnya. Dia mudallis dia juga dhaif. Man du'ifa bi amrin akhar siwa tadlis. Fa hadithuhum mardud. Walau sarahu bis sama. Iya, maka hadis mereka itu tertolak. Walaupun mereka sarahu bis sama, walaupun mereka terang-terangan menyatakan sami itu atau hadatsani, tetap hadisnya ditolak. Kenapa? Karena dia memang awalnya dhaif. Iya, man du'ifa bi amrin akhar siwa tadlis. Iya. Selain dia mudalis, dia juga ya, da'if. Walaupun dia sarah bersama, tetap da'if. Karena dia memang orangnya da'if. Nah, itu kesimpulan lima tingkatan mudallisut. Qalbul Kathir rahimahullahu ta'ala. Qalbul Kathir rahimahullahu ta'ala. Qalbul Salah. Wassahihu. At-tafsilu. Bainama sarah fihi bis sama fa yuqbalu wa bainama ata fihi bi lafdin muhtamil fa yuraddu. Kata beliau yang sahih tafsil masalah diterima tidaknya riwayat mudallisin itu ada rinciannya. Apa rinciannya? Ma sarah fihi bis sama, ya, yang dia terang-terangan menyatakan dengan lafaz sharih payukbal diterima. Kalau dia lihatkan dengan hadatsani, ya, sami itu diterima. Wa bainama ata fihi bilafdin muhtamil. Dibedakan dengan hadis yang dia lihatkan dengan lafaz muhtamil. An, anna, payuraddu. Itu. Payuraddu. Ini berlaku dengan bagi siapa? Dari empat tadi. Dari lima tadi. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi martabah, tsalitsah dan rabi'ah. Iya, saya sengaja nukil. Berlaku tafsil. Tafsil disebutkan oleh Ibnu Shalah. Berlaku bagi siapa? Bagi mereka-mereka di tingkatan ketiga dan keempat. Kenapa? Kalau tingkatan yang pertama, man lam yusaf illa nadiran, diterima hadisnya. Apakah mereka sah bisa sama atau tidak, tetap diterima. Begitu. Kemudian kelompok ketiga, kedua, siapa mereka? Yang terjadi dalam tadlis, sedikit tadlisnya tetapi diterima walaupun lam yusharh bisama. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah. Kenapa? Karena tadlis mereka sedikit dibandingkan riwayat yang banyak yang mereka riwayatkan. Karena mereka adalah imam. Karena mereka, ya, sebagai mereka ketika tadlis pun dari orang thiqah. Ya, sehingga martabah yang pertama dan kedua tidak perlu ditafsir. Mereka apakah meriwayatkan dengan sarah bisa atau tidak diterima, begitu ya. Kemudian yang kelima, martabat yang kelima, man du'ifa bi amrin akhar siwa tadlis. Iya, apa perlu tafsir? Jawabannya tidak, karena mereka dhaif. Apakah mereka sarah atau lam yusarah, hadisnya mardud karena mereka dhaif, gitu ya. Sehingga tafsir dari masalah, iya, dibedakan antara yang sarah bisama fayuqbal, kemudian yang dengan apa yang muhtam payurat, itu bagi yang tingkatan ketiga dan keempat yang tertulis tadi. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.